Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa bermajelis untuk melanjutkan upaya kita mempelajari hadza ad-din, agama yang mulia ini. Dan wallahu alam, mungkin ini pertemuan, saya tidak tahu terakhir atau tidak sebelum Ramadan ya, atau masih ada lagi yang lain? Ya, tidak ada ya. Dan ini setelah ini kemudian Ramadan, ya kan ada uruh syekh, dan kemudian setelah Ramadan, sehingga kita berpesan juga untuk memurojaah kembali, ya, diulang-ulang lagi pelajaran-pelajaran yang telah lalu selama waktu kosong, yakni selama waktu libur, ya. Sehingga apa yang telah dipelajari itu akan terus berkesinambungan, dan termasuk salah satu bagian dari waktu yang diinfakkan oleh para ulama dahulu adalah al-mudzakarah, ya. Jadi salah satu bagian hidup mereka adalah mudzakarah. Mudzakarah niku nggih ngiling-ngiling ilmu yang sudah dia apa pelajari, mengulang-ulang ilmu yang sudah dipelajari. Waalaikumsalam. Nah, ini bagian yang harus, karena kalau hanya mendengar, menghafalkan kemudian tidak mengulang lagi, ini juga sesuatu yang ada yang kurang berfaedah nanti. Nah, oleh karena itu jadikanlah ini sebagai apa namanya perkara yang penting untuk kita terapkan, termasuk juga dalam pendidikan anak, ya. Kadang kita sebagai orang tua punya target terlalu besar kepada anak-anak kita. Hari ini harus tambah hafalan satu surat, setiap hari harus tambah. Kalau kita paksakan seperti itu, sepertinya akan ada saat anak itu merasa apa? Berat, jenuh. Ya. Nah, di saat-saat mereka berat, sebenarnya jangan kita paksa. Kita mengulangi apa yang mereka sudah apa? Hafal. Mereka akan merasa senang. Oh, saya bisa. Ya, saya bisa. Suruh membaca Al-Fatihah, sesuatu yang sudah biasa dia baca, ya, sehingga dia merasa nikmat terhadap pelajaran yang dia rasakan hari itu, tidak ada beban. Ya. Itu di saat mereka jenuh. Ya. Sehingga jangan sampai ada istilah berhenti atau libur belajar kemudian libur juga apa? Mudzakarah. Pelajaran yang terakhir kita ambil, pelajaran saya adalah pembahasan tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Ya. Sebagaimana telah kita pelajari bersama bahwasanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau syahadat ar-rasul itu bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Tetapi ya, kalimat ini mengandung konsekuensi atau rukun yang harus ditunaikan. Ya. Ada berapa dulu, ikhwan? Ada empat ya. Ada empat perkara yang merupakan makna dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, ada empat perkara yang harus dia tunaikan. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, membenarkan semua yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni semua beritanya Rasul, semua kabarnya Rasul kita harus percaya. Harus membenarkan, tidak ragu-ragu. Kemudian yang kedua, ta'atuhu fi ma amar. Waalaikumsalam. Mentaati semua yang diperintahkan oleh Rasul. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai situ kemarin ya. Nah, adapun yang keempat, nah ini pelajaran hari ini. Kalau kita ingin baik syahadat Rasulnya, harus melaksanakan apa yang disebutkan oleh para ulama ini, yang keempat, wa an la yu'badallahu illa bima syara'ahullahu wa rasuluhu. Kita tidak beribadah kepada Allah. Yani Allah itu tidak kita ibadahi kecuali dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan apa? Rasul. Jadi kita harus beribadah kepada Allah dengan syariatnya Allah dan Rasulnya. Wabillahi taufik. Nah, ini konsekuensi dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Rasul, dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah. Atau biar pas tidak disalahfahami. Aduh, sudah diterjemahkan ya. Itu ada terjemahannya. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah dan Rasulnya apa? Syariatkan. Artinya, apa artinya? Satu, kita tidak beribadah dengan kebid'ahan. Ini makna dari apa kalimat ini. Yakni kita tidak beribadah dengan kebid'ahan. Jangan sampai beribadah dengan cara-cara bid'ah. Wabillahi taufik. Kita tidak beribadah dengan kebid'ahan. Taib. Bisa dipahami, ikhwan? Ini makna dari ucapan para ulama. Bahwasanya kita di dalam beribadah jangan beribadah dengan kebid'ahan. Kenapa? Dimana? Sebab semua kebid'ahan pasti tertolak. Sebab semua kebid'ahan pasti tertolak. Wabillahi taufiq. Apa dalilnya? Dalilnya ya, hadis hadis Aisyah, ya, hadis Aisyah radhiyallahu anhu radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Man 'amila 'amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya. Ya, saya ulangi ikhwan ya, sambil menunggu yang menulis. Jadi, kalau memang betul-betul kita ini mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusannya Allah, ya, kita dalam beribadah harus sesuai dengan tuntunan siapa? Rasul. Artinya kita tidak beribadah dengan apa? Kebid'ahan. Kenapa kita tidak dan jangan sekali-kali beribadah dengan kebidahan? Sebab semua kebidahan pasti tertolak, pasti. Tidak mungkin tidak. Pasti tertolak. Loh kok bisa memastikan? Nah, kalau sudah ada dalil mesti sifatnya. Dalilnya adalah hadis Aisyah, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Naam. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada tuntunan kami, maka amalannya tertolak. Baik. Saya ulangi ikhwan, seorang yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, utusan Allah, ya, itu tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan siapa? Rasul. Dalam beribadah harus mencontoh Rasul, tidak boleh dengan kebid'ahan. Ya. Sebab semua kebid'ahan mesti akan tertolak. Apapun kebid'ahannya. Apakah itu ucapan, apakah itu keyakinan, atau itu apa? Amalan, perbuatan. Mesti tertolak sebab Rasul pernah bersabda, man amila amalan, barang siapa beramal dengan suatu amalan, amalan apa saja. Ini kalau belajar usul fikih, amalan di sini nakirah. Ya, ini nakirah. Fisiyaki syart. maka memberikan faedah umum, yakni amalan apa saja. Barang siapa beramal dengan amalan apa saja, ini kalau diterjemahkan secara apa namanya, amalan apa saja yang tidak ada tuntunan perintah dari kami, ya, maka amalan tersebut apa? Tertolak, mesti tertolak. Iya. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, sampai di sini dulu. Ada yang tidak jelas? Bismillah. Baik. Kita tidak beribadah dengan kebidahan sebab ini yang pertama. Sebab semua kebidahan mesti apa? Tertolak. Lanjutkan lagi. Sebab semua kebidahan adalah sesat. Nah, sebab semua kebidahan adalah sesat. Ya, dalilnya, ya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa kulla bid'atin madha dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah sesat. Ini kan sabdanya Rasul semua. Ya. Ya. Wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi sekali lagi, kenapa jenengan tidak beribadah dengan kebidahan? Nah, satu, sebab semua kebidahan mesti apa? Tertolak. Sebab semua kebidahan adalah apa? Sesat. Kita bisa mengatakan demikian karena Rasul berkata, nah, kita tidak akan goyah, tidak akan goncang. Beda kalau orang tidak memiliki apa? Pegangan. Kan demikian ya. Kalau kita punya pegangan selesai. Ya, tidak akan bingung. Yang penting Rasul sudah jelas mengatakan fahuwa raddun. Nih, orang yang melakukan amalan kebidahan mesti tertolak. Sudah jelas Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, selesai. Ya, enggak usah bingung dengan bisikan orang-orang yang mengatakan, "Oh, walaupun bid'ah tapi kan ikhlas, mesti diterima." Ada yang mengatakan demikian. "Oh, ini bid'ah tapi bid'ah apa? Hasanah." Enggak bisa. Nah, Assalamualaikum. Ya, tidak pernah Rasul mengatakan beramalah kalian walaupun dengan kebidahan, yang penting apa? Ikhlas. Apa pernah Rasul mengatakan demikian? Kalau ada, mari kita amalkan. Kalau ada, ya, kalau ada, mau kita derek Rasul kan demikian ya? Ya. Apa Rasul pernah mengatakan ada bid'ah yang hasanah? Kalau memang ada, ayo kita ikut. Tapi nyatanya tidak ada. Rasul mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada ajaran tuntunan dari kami, amalan itu tertolak. Jelas Rasul mengatakan demikian. Rasul juga dengan jelas mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua kebid'ahan itu apa? Sesat. Nah, terus mau apa lagi? Jelas sudah. Ya. Nah, sampai sini jelas ikhwan ya. Nah. Wabillahi taufiq. Salah. Ada yang belum tertulis? Pak Pangat sampun, Pak Pangat. Oke, okay, insyaallah. Pak Pangat sampun sing lain-lain insyaallah sampun iki. Yang muda-muda harusnya lebih semangat kan gitu kan. Iya. Kelas sing tanglet kali Pak Sami kuwi insyaallah sampun sih terus sampun tanglet Pak. Insyaallah. Nah, baik. Ini malah ada yang belum kalau saya tanya kayak ini. Nah, coba ini. Nggih, Ibu. Nggih. Alasannya dari siwa mengutamu itu ada yang mengartikan bahwa lafal kul yang itu makna apaan. Oh gitu. Sering terus iya. Mereka yang iya. Katakan adanya bid'ah hasanah. Iya. Kandangan bahwa lafal kul itu ada yang makna apa. Iya. Oke. Ya, labas. Nanti saya jelaskan. Insyaallah. Ini sudah ya, nyantel insyaallah ya. Nggih, nyantel. Satu saja nyantel udah lumayan nih. Nah. Ya, apalagi dua. Nanti nggih Mas Taidil insyaallah. Ya, sip. Baik. Kita hapus dulu. Baik. Ini apa ya? Semuanya penting ini. Kita coba menjelaskan permasalahan yang lain. Ya. Ya. Kalau ada yang mengatakan ada bid'ah apa? Hasanah. Baik, kita bahas enggak apa-apa. Ini penting. Ayolah. Jika ada yang mengatakan ya, bid'ah yang saya lakukan hasanah. Ayo. Bagaimana cara menjawabnya? Kan gitu kan? Ya, minimal untuk kita lah. Minimal untuk kita agar kita tidak terombang-ambing. Gitu ya. Nah, baik, jika ada yang mengatakan bid'ah yang saya lakukan hasanah, atau jika ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, itu saja. Iya. Nah. Sekarang saya tak tanya dulu. Mungkin antum sering bersama dengan orang-orang yang mengatakan demikian. Ada bid'ah hasanah. Oke, Mas Wiwit. Punatih mireng nggih. Nah. Baik. Ada bid'ah hasanah. Nah. Baik. Kalau mereka ditanya, bid'ah hasanah niku sing pripun? Nah, kira-kira apa jawaban mereka? Nah, bid'ah hasanah niku sing pripun? Sing sae, maksudnya pripun niku sing sae nggih, sae niku hasanah ya. Iya, sing pripun kriteria bid'ah hasanah itu bagaimana? Nah. Iya. Bagaimana Mas? Menurut mereka. Hah? Jaroh-jaroh. Waduh, iya. Mereka enggak punya kriteria. Kriterianya semua yang saya lakukan berupa kebid'ahan adalah apa? Hasanah, itu kriterianya. Pokoknya sing tak lakoni tak anggap api kue hasanah, kriterianya itu. Ya, ya kan? Artinya, kalau ndak ada batasan yang jelas, Islam akan berubah. Karena setiap orang yang membuat baru akan mengatakan apa? Hasanah. Mesti. Ya. Iya atau enggak? Kita tanya coba. Kriteria bid'ah hasanah bagaimana? Wallahi tidak ada yang bisa jawab. Ya. Kriteria bid'ah hasanah. Atau orang yang mengatakan kul itu adalah lil ba'd. Taib. Jadi ada ba'dul bid'ah itu apa? Hasanah. Taib. Ba'dul bid'ah sing hasanah itu sing pripun. Ya. Bagaimana ba'dul bid'ah yang hasanah? Sebagian bid'ah yang hasanah itu ya. Ya, yang bagaimana? Atau kita tanyakan, Pak, nek wonten sebagian bid'ah sing hasanah, mesti wonten sebagian bid'ah sing napa? Sayyi'ah. Nah, jenengan iki sing pundi niki? Ikan. Ya, ya. Wabillahi taufik. Sekarang wallahi kalau tidak ada batasan dan memang tidak ada batasan, ya, agama Islam akan berubah. Ada orang yang mau sholat baca dulu apa surat Al-Kafirun atau mungkin Al-Ikhlas Al-Falaq kulhu. Alhamdulillah nasyukur rajim bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas sampai selesai tiga surat dibaca. Kita katakan Pak, nun sewu niku Rasul mboten nate nglampahi. Berarti nek mboten nglampahi napa? Bid'ah. Nah, ora iki bid'ah hasanah. Nah. Nggih Pak, nun sewu nek bid'ah hasanah jenengan coba baca yang lain. Nah. Ya, sekarang saya juga berhak untuk membuat apa? Ya, saya akan baca surat Al-Baqarah sebelum apa? Al-Fatihah. Ya, baca surat Al-Baqarah. Ya, lebih banyak. Ya. Baik. Di sana ini wong sak kampung ya kan. Belum sholat sudah baca surat apa? Al-Baqarah. Nah. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ada lagi yang mengatakan, "Oh, enggak, saya sebelum sholat saya akan baca Al-Ikhlas 1000 kali." Nah. Juga dia harus mengatakan itu bid'ah apa? Hasanah. Kudune seperti itu konsekuensi dia. Ya. Artinya apa? Ya, jika ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah, artinya ya, satu, orang ini akan merubah agama. Nggih. Okay. Orang ini akan merubah agama. Mesti pasti. Ya. Mesti akan berubah agama itu. Ya. Nah. Sekarang sebelum kita melakukan akad nikah, ya, saya persilahkan apa namanya? Penghulu untuk azan dulu. Nah. Ya. 10 kali. Nah. Jangan protes dengan saya. Harus antum lakukan. Sebab ini bid'ah apa? Hasanah. Kemudian setelah itu bagi mantan untuk qomat ya. 120 kali. Nah. Ya. Mantan. Tidak ada patokan seperti itu ikhwan, ini yang saya maksudkan ya. Ini bukan guyon tapi ini apa namanya? Ya, serius. Nah. Ya. Mesti akan berubah syariat Islam itu. Ya. Wabillahi taufik. Orang kalau mau takbir terserah. Ya. Mana yang dipandang bagus oleh setiap orang yang akan apa? Salat. Ya. Saya kalau seperti ini kurang mantap menghadap ke arah apa? Kiblat. Ya. Harus lebih tinggi lagi. Nah. Allahu akbar. Nah. Ya. Jangan kamu protes saya. Ya. Karena ini menurut saya apa? Baik hasanah. Kalau dia mengatakan, oh enggak, Rasul kan enggak seperti itu. Kembali kamu, harusnya juga demikian. Ya. Kalau kita tanya, kenapa kamu enggak seperti ini? Kalau apa namanya? Sholat. Karena Rasul seperti ini. Yowis. Nah. Kalau memang kamu juga seperti itu, ya jangan rubah-rubah yang lain. Rasul enggak pernah melakukan yang seperti itu. Ya. Ada lagi yang seperti ini. Ya kan? Allahu Akbar. Ya. Kenapa? Karena saya lebih khusyuk. Ya kan? Ya. Katanya seperti itu. Allah alam apa alasannya yang seperti ini. Ya. Ya. Kenapa tidak sebelah sini? Nah. Ya, kan? Kan demikian. Ya. Ya. Ya, setiap orang kalau mengatakan ada bid'ah hasanah, mesti orang ini akan merubah agama. Baik, paham sama sini? Ya? Baik. Karena tidak ada batasan yang jelas apa itu bid'ah apa? Hasanah. Kemudian yang kedua. Ya. Orang ini ya menganggap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat. Berkhianat yakni menyembunyikan. Ya. Namanya khianat kan ada yang harus disampaikan tapi tidak dia apa? Sampaikan. Berkhianat yakni menyembunyikan risalah. Ya. Imam Malik berkata, ini juga sebagai bagian dari bantahan tadi yang menanyakan ada kalimat kul, ya, dengan makna ba'd. Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Ya. Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Siapa yang membuat kebid'ahan di dalam Islam, bid'ah apapun, bid'atan ini bid'ah apapun, ya roha, dia menganggap hasanah. Ini coba lihat, ini ucapan Imam Malik dan ini disepakati oleh para ulama, ya, barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam Islam dan dia anggap hasanah, faqad za'ama, sungguh dia telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati apa? Risalah. Oke. Sudah sampai sini dulu. Azan jam berapa? Masuk ya? Baik. Mungkin dari saya cukup dulu, nanti kita lanjutkan ikhwan ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalawatullah wa salam alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masih menjawab syubhat atau perkataan para pelaku kebid'ahan Ya. Orang melakukan kebidahan, mesti dia tidak akan mengatakan saya sesat. Kan begitu ya. Mesti mengatakan saya baik. Jika ada yang mengatakan ada bid'ah hasanah. Ya, ada bid'ah hasanah. Ya. Nah. Banyak sekali ikhwan contoh kebid'ahan. Ya. Saya sebutkan sekarang misalnya. Ya. Ada orang yang berzikir dengan menari. Ada atau tidak? Ada. Menarinya model-model. Tergantung daerah, tergantung musim, ya. Tergantung kondisi dan situasi, ya. Masing-masing berkreasi. Jadi agama ini untuk dikreasikan. Ya. Sampai bacaan Al-Qur'an saja di baca dengan apa namanya? Mocopat kan demikian. Nanti suatu saat ganti lagi. Ya. Yeah. Apa ada orang yang berani mengatakan boleh membaca Al-Qur'an dengan musik rock misalnya? Na'udzubillah min dzalik. Asal tajwidnya apa? Benar. Yeah. Kita mengatakan kayak gini aja berat, ikhwan. Ya. Yeah. Wabillahi taufik. Jadi orang berbuat kreasi seenaknya. Orang ada yang berzikir dengan gedek-gedek. Ya. Yeah. Sampai luar biasa. Pokoknya sekenceng-kencengnya gedek. Ya, kan. Dan agar lebih apa namanya khusyuk, kalimat tahlil dibagi menjadi dua. La ilaha sendiri dan apa? Illallah sendiri. Ya. Baik, saya mau praktek malu, ya kan. Mau praktek Mas. Nah. Jadi la ilaha di sebelah kanan terus. La ilaha sampai 1000 kali nanti illallahnya apa namanya? Ya, kiri. Illallah, illallah. Syaratnya apa? Kanan kiri tidak ada tembok. Ya. Kalau ada tembok kesedut. Ya. Ya. Ya kan? Nah. Ya. Ada yang seperti itu. Kalau kita ingatkan, Mas, wallahi demi Allah Rasul tidak melakukan seperti itu. Tidak pernah Rasul zikir la ilaha gedek sebelah kanan sampai 1000 kali, kemudian illallah gedek sebelah apa? Kiri, 1000 kali. Apa kata dia? Hati-hati Mas, ini kalimat tahlil. Ya, ingat. Kalimat tahlil la ilaha illallah. Hasanah, kebaikan. Ya. Ini yang saya lakukan bid'ah ini apa? Hasanah. Iya atau tidak? Seperti itu jawabannya. Pokoknya saya sebut panjenengan sebut semua contoh kebid'ahan mesti pelakunya akan mengatakan ini bid'ah apa? Hasanah. Tidak ada yang mengatakan orang melakukan kebidahan kemudian mengatakan saya memang melakukan bolalah kesesatan. Tidak mungkin. Ya. Ya kan? Kalau dibiarkan manusia terus melakukan kebidahan seperti itu, membuat kreasi seenaknya sendiri, apa akibatnya? Jenengan akan merubah agama. Pasti. Ya. Akan merubah agama. Buktinya akhirnya kalimat la ilaha illallah diringkes lagi karena terlalu capek. La ilaha illallah artinya apa? Akhirnya apa? Hu. Ya, hu, hu, hu, hu, hu. Seperti apa? Sekawan. Ya. Betul itu. Kalimat ini ada. Nah. Orang ini akan merubah agama. Yang kedua. Orang ini sadar atau tidak sadar. Ya. Ngaku atau tidak ngaku. Rela atau tidak rela. Telah menganggap bahwasanya Rasulullah SAW telah berkhianat. Maksudnya berkhianat apa? Menyembunyikan apa? Risalah. Berarti wonten amalan sing Rasul umpetake. Ya. Yaitu yang jenengan lakukan ini. Rasul tidak melakukan. Ya. Berarti sebenarnya itu baik, hasanah. Tapi Rasul tidak apa? Menyampaikan. Ya. Makanya kalimat kullu bid'atin dolalah. Ini diantara jawaban pertanyaan tadi. Kullu itu bermakna apa? Ba'ob. Di antara jawabannya, tidak ada ulama Islam yang muktabar. Baik para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Atau ulama a'immatul arba'ah yang memaknai kalimat kullu bid'atin. Yani sebagian apa? Bid'ah dolalah. Tidak ada. Mana coba cari? Ulama yang mengatakan kullu bid'atin dolalah. Maksudnya apa? Sebagian bid'ah apa? Dolalah. Tidak ada. Bahkan ucapan Imam Malik sebagai contoh pemahaman yang benar. Ya. Imam Malik mengatakan Man barang siapa ibtada'a fil islami bid'atan. Barang siapa membuat sebuah kebid'ahan di dalam Islam. Ya roha, dan dia menganggap apa? Hasanah. Dan mesti setiap orang yang membuat kebid'ahan memandangnya sebagai apa? Hasanah, mesti. Ya. Jadi Syekh Al-Imam Malik berkata sesuai dengan kenyataan. Barang siapa yang membuat kebid'ahan dalam Islam dan dia menganggap kebid'ahan itu hasanah, sungguh dia telah menuduh bahwasanya Rasulullah SAW telah mengkhianati apa? Risalah. Sekarang saya tanya kepada orang yang mengatakan bid'ah itu hasanah. Pak, jenengan melakukan kebid'ahan, hasanah nopo sayyi'ah? Apa jawaban dia? Hasanah. Rasulullah ngelakoni nombaten? Jawabannya apa? Mboten. Nah, berarti wonten hasanah sing Rasulullah mboten melakukan. Apa jawabannya? Nggih. Kan seperti itu harusnya kan? Konsekuensinya harus seperti itu. Ya atau tidak? Nah, contohnya, sekarang saya tak tanya. Nah, mas, ya. Misalnya jenengan melakukan kebid'ahan, misalnya gitu, ya, tapi mboten insyaallah. Nah, ya. Jenengan antum berbicara sesuai dengan apa namanya? Ya, ya seperti tadi. Kalau ada orang yang tanya, "Pak, kamu melakukan kebid'ahan, hasanah atau sayyi'ah?" Apa jawaban dia? Ya, dua kemungkinan. Dia jawab hasanah atau apa? Sayyi'ah. Kalau dia jawabannya sayyi'ah, leres Pak. Sayyi'ah. Nggih, sampun nek sayyi'ah mboten usah dilakoni. Kalau dia jawabannya apa? Hasanah, kita lanjutkan pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih nglakoni napa mboten? Apa jawabannya? Kalau dia mengatakan Rasul nglakoni bid'ah ngeten niki sing la ilaha illallah gedek-gedek ping kiwa, gedek-gedek ping tengen. Tapi kalau dia mengatakan Rasul melakukan, mana buktinya? Mana dalilnya? Nggih. Dia enggak bisa. Mesti dia akan mengatakan Rasul tidak pernah apa? Melakukan. Memang Rasul tidak pernah melakukan. Jenengan mengatakan itu baik dan Rasul tidak melakukan, berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ada kebaikan yang belum dilakukan oleh siapa? Rasul. Ada kebaikan yang belum diajarkan oleh siapa? Rasul. Berarti Rasul telah apa? Berkhianat. Wabillahi taufiq. Tidak berani dia mengatakan berkhianat. Oh, mboten kados niku. Rasul itu tidak berkhianat. Rasul telah menyampaikan semuanya. Ya. Kebaikan. Loh, tapi kok Rasul menyampaikan semuanya enggak sampai kepada kita? Mana? Bingung lagi. Ya. Ya. Meski Rasul tidak pernah melakukan itu. Kita lanjutkan yang ketiga. Ya. Orang ini menganggap bahwa Rasul telah berkhianat. Atau yang ketiga, ini kemungkinan yang buruk juga. Orang ini menganggap Rasulullah jahil. Nah, jahil. Kalau tidak berkhianat ya apa? Jahil. Dua kemungkinan ini. Nah. Atau bisa bahasa lain, orang ini menganggap lebih afdol daripada siapa? Rasul. Orang ini menganggap lebih afdol, pandai, atau afdol dari Rasul. Nah, wabillahi taufik. Orang ini menganggap lebih afdol dari Rasul. Kita tanyakan kepada dia. Pak, jenengan melakukan kebid'ahan ini, ya, Rasul tahu atau tidak? Jawabannya apa? Dua kemungkinan. Ya atau tidak? Coba antum perhatikan dulu. Antum perhatikan dulu. Kalau ada orang yang melakukan kebid'ahan, kita tanya. Pak, jenengan ngelakoni kaya niki, nggih. Jelas Rasul tidak melakukan. Jelas Rasul tidak apa? Melakukan, undada dalil. Jelas Rasul tidak melakukan, nggih. Sekarang tak tanya, Rasul tahu atau tidak kalau ini barang bagus? Jawabannya apa? Dua kemungkinan. Tahu atau tidak apa? Tahu. Kalau dia mengatakan, oh Rasul mboten ngertos. Oh berarti Rasul mboten ngertos dengan ngertos. Ya. Ya. Ya. Berarti jenengan lebih apa? Afdol dari Rasul. Oh mboten-mboten. Kula mboten lebih afdol. Rasul SAW tadi mengatakan mboten ngertos. Rasul ngertos. Nah. Ya. Lah nek Rasul ngertos kok Rasul ora nyritakake. Rasul kok tidak apa namanya mengajarkan. Berarti Rasul berkhianat. Nah, ada kebaikan yang tidak dia apa? Sampaikan. Terakhir apa? Pokoke. Nah ini sudah pol ini. Nah. Pokoke kaya ngene ora usah campur-campur. Ya sudah pokoke sudah. Apa kata kita nanti mampu sudah. Ya. Seperti orang-orang Quraisy dulu. Nah, kita mendapatkan bapak-bapak kami dari dulu ya seperti ini. Ya. Ya, itu sudah selesai. Terakhirnya seperti itu. Oke. Ya. Wabillahi taufik. Dan apa yang saya sebutkan ini sebenarnya sudah disampaikan oleh salaf kita. Ya. Saya sebutkan cerita yang sering antum dengar. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Beliau masuk ke salah satu masjid di Damaskus, ingat saya. Di situ ada sekelompok orang yang sedang zikir dengan cara berjamaah dihitung dengan apa? Kerikil. Dihitung dengan kerikil. Satu menjadi pemimpin. Kerikil sudah disediakan 100. Ya. Kemudian sang pemimpin mengatakan kepada jamaah yang hadir, halilu mi'ah tahlillah 100 kali. Maka dihitung. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihitung sampai habis apa? Batunya 100. Setelah selesai kemudian mengatakan, sabbihu mi'ah, bertasbihlah berapa? 100 kali. Dihitung lagi pakai batu itu terus. Berjamaah, berlingkar-lingkar itu. Ya, maka ketika itu Abu Abdurrahman mengatakan, ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatukum. Wahai umat Muhammad, betapa cepat kebinasaan kalian. Ya. Rasulullah SAW baru saja meninggal. Para sahabat masih banyak. Kok sudah berubah seperti ini? Ya. Kok bisa berubah seperti ini? Ya. Padahal ini masih sederhana ya kan. Sekarang zikir lebih parah lagi. Ya. Sudah ditabui ya kan sambil gedek-gedek ya kan sambil ada apa namanya sound system dan efek apa namanya ya. Ya, ada efek laser dan seterusnya nah. Dipertontonkan. Nah. Ya. Ditambah itu ditanggap 50 juta. Ya kan. Wis campur-campur sudah nah. Ya. Apa ya itu dikatakan bid'ah apa? Hasanah. Ini yang terjadi di hadapan Abu Abdurrahman tidak diragukan lebih kecil daripada yang saya sebutkan contohnya. Ya tidak, nah. Lebih sederhana maksudnya. Ya. Dan tidak ada bid'ah yang remeh, tidak. Tapi ini lebih sederhana. Itu pun Abu Abdurrahman mengatakan betapa cepat kalian binasa. Ya. Betapa cepat kalian binasa. Nah. Rasulullah baru saja meninggal. Sahabat masih banyak, kok ya ora takon. Ya. Kok tidak tanya kepada para sahabat, kok tidak nyontoh kepada para sahabat yang jelas-jelas amalan mereka sama dengan amalan siapa? Rasul. Ya. Kata orang ini, oh tidak ya Abu Abdurrahman. Ya. Kata Abu Abdurrahman, kalian ini di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian lebih baik daripada Muhammad SAW. Jadi kalian mengaku lebih baik. Ya. Karena bisa melakukan yang Rasul tidak bisa apa? Melakukan. Kalian lebih baik. Atau yang kedua, kemudian yang kedua, kalian telah membuka pintu kesesatan. Nah, pilih salah satu. A atau B. Semuanya pahit. Ya kan? Ya kan? Ya. Kalau mau mengatakan saya lebih baik dari Rasul, kufur. Kufur ini kalau mengatakan saya lebih afdol dari Rasul. maka tidak berani mengatakan yang pertama. Yang kedua, membuka pintu kesesatan, dia juga tidak mau, wong dia memandang apa yang dia lakukan adalah apa? Hasanah, wong baik kok apa? Membuka kesesatan. Justru kita membuka kebaikan. Ya, makanya orang-orang ini tidak memilih A atau B ini, tidak dipilih. Dia hanya mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ya, kami melakukan ini tidak lain adalah niatan kami baik. Ya, niatan kami baik. Ya, kata Abu Abdurrahman, ya, betapa banyak orang yang menghendaki kebaikan, namun tidak sampai kepada kebaikan. Hanya niatan saja tidak cukup. Ya, niatan harus diiringi dengan apa? Kesesuaian dengan tuntunan apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wabillahi taufik. Ya, gara-gara kebid'ahan inilah kemudian terbuka sudah perubahan agama Islam ini, keluar Khawarij, kelompok Khawarij, sebabnya karena apa? Kebid'ahan. Rafidhah, kemudian Mu'tazilah, kelompok-kelompok yang sesat, ya ini semuanya, sampai ada Ahmadiyah segala, ada LDI dan seterusnya, sebabnya apa? Karena menganggap ada bid'ah apa? Hasanah. Ya. Orang yang menganggap bid'ah hasanah tidak boleh mengingkari LDI, tidak boleh mengingkari Syiah, tidak boleh mengingkari Khawarij, para terorisme itu. Sebab mereka itu menganggap juga apa? Hasanah. Ya wis, tidak usah saling membantah. Ya. Ya. Baik. Kan aneh ya kan? Ya. Wabillahi taufiq. Oleh karena itu ikhwanan, tiga ini insyaallah cukup. Nah, orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah, kita ingatkan, Pak, jenengan kalau melakukan kebid'ahan dan menganggap kebid'ahan itu hasanah, jenengan bisa merubah agama. Karena sedikit demi sedikit Anda terus tambah, wis berubah agama. Bentuknya lain sudah agama Islam. Ya. Wabillahi taufiq. Sampai ada orang sholat, sholatnya menghadap apa? Gambar, gambar gurunya. Foto gurunya. Ya. Yang sudah mati padahal juga seperti itu. Ya atau tidak? Ya, thariqah-thariqah itu namanya. Salat dipasang di depan. Kalau ikutnya thariqah Qadariyah, ya di situ ada Syekh Abdul Qadir apa? Jailani. Gambar Syekh Abdul Qadir, enggak ngerti kayak gitu atau enggak dulu, tapi ya terkenalnya wajahnya apa? Seperti itu namanya. Ya. Ya. Kalau Tijani, ya Mbah Tijani di situ. Ya. Thariqah banyak sekali. Sampai ada orang yang salat karena merasa diganggu oleh kanan kirinya, dia pakai kerudung, ya, kemudian bawa apa namanya foto gurunya sambil nyenter, ya, nyenter. Ini pernah terjadi, nah, ya. Baik, dulu ada salah seorang pelajar dari Afrika datang ke Madinah Sufi, ya, sholat malam-malam karena malu kanan kirinya teman-temannya ahlu sunnah, ya kan, sholat sambil kerudungan apa namanya selimut, nah, malam-malam gerunak-gerunuk, ternyata apa? Nyenter foto apa? Gurunya. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Islam akan berubah. Jenengan akan berubah. Akan merubah Islam. Kemudian kalau jenengan tetap melakukan kebid'ahan dan Anda menganggap bid'ah itu baik, berarti Anda mengatakan Rasul apa? Berkhianat. Ada kebaikan yang Rasul belum jelaskan. Ya. Nah, Rasul tahu tapi tidak apa? Menyampaikan. Atau Rasul tidak tahu. Jenengan sing tahu. Berarti Rasul apa? Jahil dan Anda menganggap lebih pandai daripada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya ini adalah kejelekan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sebenarnya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agama Islam itu mudah. Dan kita dimudahkan. Di antara bentuk kemudahan, kita disuruh beribadah nyonto Rasul, sudah selesai. Mudah sekali. Ya. Suruh nyonto akidahnya Rasul, gampang. Suruh nyonto ibadahnya Rasul juga apa? Gampang. Suruh nyonto apa namanya? Amaliyah Rasul semuanya. Gampang. Mudah. Tidak ada yang susah. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin. Orang setelah mati, ya subhanallah, nah, sekarang wis susah, malah ditambah susah setelah kematian, ya kan? Sudah susah kehilangan orang tuanya, tambah susah lagi. Harus apa? Nah, ya, harus mengadakan apa acara, nah? Ya. 3 hari, 7 hari, Sebalik 40 hari dan setelah itu apa? Setahun ya? Satus dulu. Nah. Ya. Mungkin kalau ingin menambah biar lebih afdol 125 hari. Nah. Enggak ada yang mengatakan seperti itu. Nah. Enggak berani tambah sengsoro nanti ya kan. Ya. Cukup 100. Setelah itu apa? Setahun dulu mungkin ya. Mendak setahun. Nah, mendak setahun. Nah, setelah itu apa? Nah, 1000. Nah. Setelah itu haul terus. Haul terus. Ya. Utang wedhus, utang sapi, utang kebo dan seterusnya. Ya kan. Ya subhanallah, Islam itu mudah sebenarnya. Ya. Hat, datangkan dalil mana? Apakah para sahabat melakukan itu? Tidak, tidak ada satupun. Apakah para ulama, Imam Arba'ah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya melakukan itu? Tidak ada. Tidak ada itu. Justru dengan kita mengikuti sunnah Rasul mudah. Mudah. Ya. Semuanya dimudahkan. Baik. Sampai sini dulu. Nah. Ini 4 atau 3 perkara. Nah. Kalau mau dicatat berapa betul. Astagfirullahaladzim. Ada yang tidak paham? Sebelum kita lanjutkan. Lihat tarlanya. Lengkap modern. Kita simpulkan, ikhwan, ya, kita simpulkan bahwasanya kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya, kalimat asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu mengandung 4 rukun, 4 syarat untuk kita tunaikan. Ya, nomor 1 Mas Sidney. Apa? Bahasa tidak apa kalau ada. Yang pertama apa? Tasdiquhu fi ma akhbar. Ya. Kita membenarkan, percaya semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua? ta'atuhu fi ma amara. Mentaati semua yang diperintahkan Rasul. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Meninggalkan semua yang dilarang dan diperingatkan oleh Rasul. Dan yang terakhir adalah an la yu'badallahu illa bima syara'ahu Allah wa rasuluh. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul. Yakni tidak beribadah dengan kebid'ahan. Ya. Selesai ini ikhwan ya tentang makna dan konsekuensi dari apa namanya Muhammad Rasulullah ya. Wabillahi taufik. Dan secara umum ya, secara global kita telah selesai membahas makna syahadatain la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Ya. Baik. Jih, monggo. Fatihah kalau salat ya biasanya itu imam doa. Nah terus dibaca Qabil Firli Wali Wali Kriya Amin itu termasuk bid'ah. Ini termasuk bid'ah. Oke. Ini termasuk bid'ah. Oke. Oke. Atau sifun. Oke. Ya ini pertanyaannya tadi yang belum mendengar. Nah, wonten tiang nek pas tasih sholat imam niku saat terengi amin waladhdallin rabbighfirli waliwalidayya amin ya. Baik, apakah ini termasuk kebid'ahan? Ya, sebab Rasul SAW ya tidak pernah melakukan ini ya. Para sahabat juga tidak ada yang apa melakukan, dan saya jamin Imam Syafi'i rahimahullah, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, dan seterusnya dari imam-imam kita, tidak ada satupun yang melakukan itu. Alhamdulillah kitab-kitab mereka ada. Kitab Al-Um, karya Imam Syafi'i rahimahullah. Kitab At-Tamhid, karya Imam Malik, Al-Muwatta, Imam Malik. Kemudian kitab-kitab madhab itu tidak ada satupun yang mengatakan, apa? Rabbi ighfirli wali walidayya amin. Rasul jelas beliau mengatakan idza ammanal imam fa aminu. Kalau imam mengucapkan amin, ucapkan apa? Amin. Nah, jika imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin. Demikian dalam riwayat yang lain. Jika imam mengucapkan waladhdallin, ucapkanlah apa? Amin. Jangan nunggu rabbighfirli wali walidayya. Ya. Wabillahi taufik. Yang lain. Okay. Nah, orang torekot banyak sekali ribuan lah orang torekot. Okay. Orang kerikil itu dulu di seketi sampai peti. Yeah. Itu kalau mati dibawa ke kuburan dibakar katanya saksi itu berarti menghilangkan amalan ibadah setiap hari sholat atau bagaimana? Menghilangkan ibadah sholat. Amalannya itu tertolak. Okay. Yeah. Ya. Ada thariqat yang setiap hari apa namanya? Dzikir dengan kerikil. Kerikilnya itu nanti dikubur bersamanya. Ya. Kalau enggak ya dijadikan menjadi apa? Saksi. Ya ini bid'ah atau bukan ini? Ya, bid'ah. Bid'ah. Dan tertolak itu. Iya, tertolak iya. Iya. Ya sekarang kita balik lagi jenengan nglakoni kaya niku. Nah, hasanah napa sayyi'ah? Jawabannya apa? Ya, hasanah ya kan lo, hasanah. Rasulullah tidak melakukan. Oh, mboten nggih. Nah. Nggih orang lakoni. Oh, berarti Rasul ada hasanah yang tidak dia apa? Lakukan. Ya intinya ibadah dia tertolak. Adapun masalah apa namanya? Ada kebaikan lain bagi dia urusan Allah Subhanahu wa taala nggih. Apakah dia orang yang jahil dan seterusnya. Nggih. Itu urusan Allah yang jelas ini orangnya amalan ibadah ini tertolak. Nggih, tertolak ya. Wabillahi taufik. Nggih. Subhanallah. Nggih. Nggih. Saya pernah melihat di jarak saya itu, Pak. Nggih. pada orang sudah bungkuk bahwa kambing maupun bangsanya diserahkan pada gurunya itu. Ya, subhanallah. Mereka punya kaedah, ya, guru itu ibarat lokomotif. Ya, ya. Kita ibarat apa? Gerbong. Ya. Nek lokomotifnya tekan, gerbongnya apa? Tekan. Pokoknya Mbah Kiai mlebu swarga, dhewek mlebu swarga. Nah, ya. Kaidah dari mana? Nah, ya. Apa ndak kalau kita jawab bodoh-bodohan, wis gerbongnya Rasulullah SAW saja wis genah mlebu swarga. Nah, ya kan. Ya. Apa ndak cukup? Ya. Ya. Kan demikian ya. Kok mau buat gerbong yang lain? Nah, ya. Apa kalau gerbong lokomotifnya? Ya, kalau bodoh-bodohan tadi kan kita ndak seperti itu. Nah, kan aneh ya, ndak masuk akal. Ya, kok mau menjadikan gurunya sebagai apa namanya ya, ya lokomotif. Nah, seharusnya kan Rasul sebagai pemimpin yang kita apa contoh. Ya. Nah, lebih parah lagi mereka menjual surga. Gimana? Ya. Sinten sing badhe ngapling ning swarga. Nah, ya. 1.500.000. Nah, kaplingan swarga ya subhanallah. Nah, para sahabat saja ketakutan, rasa takut tidak bisa masuk apa? Surga. Loh, ini kok merasa aman? Ya. Ya. Tuh. Ini pertanyaan ini ya. Saya tidak punya ilmu. Nah, ya. Jadi saya belum bisa menjawab. Ya. Memaksa seorang rujuk di hadapan umum, ya kan? Baik. Apakah ini bid'ah? Nah, ada yang mengatakan itu bid'ah. Nah. Ya. Baik. Baik, yang jelas apa namanya? Jika kebid'ahan itu menyebar, ya. Sudah seharusnya orang yang menyebarkan kebid'ahan itu mengumumkan di hadapan orang. Ya. Taib. Seperti apa namanya Abu Hasan Al Ashari. Abu Hasan Al Ashari. Ya. Ketika beliau membuat pemikiran Ashariyah, ya. Terjatuh kepada permasalahan asma wa sifat, penyimpangan yang demikian banyak. Ya. Maka ketika beliau bertobat sebagai bentuk tobatnya, ya, beliau menulis kitab Al Ibanah dan beliau umumkan di hadapan masyarakat manusia, saya berlepas diri dari mazhab yang saya buat. Ya. Ya, karena telah menyebar kebid'ahannya. Ya. Baik. Ada pun masalah ini yunggor kita apa namanya perlu melihat. Nah. Baik, fadal. Okay. Baik, ini juga penting. Nah. Ada orang yang mengatakan bid'ah itu ada hasanah. Buktinya itu di zaman Rasul tidak ada mushaf Al-Qur'an. Ya. Kemudian setelah itu mushaf Al-Qur'an baru ada pada zaman siapa? Utsman bin Affan. Loh, berarti kan ada bid'ah apa? Hasanah. Ya. Ya. Apa jawabannya? Sekarang kita katakan siapa di antara ulama yang mengatakan bahwasanya pembukuan Utsman bin Affan adalah bid'ah? Tanya dulu saya. Siapa di antara ulama yang mengatakan bahwasanya perbuatan Utsman bin Affan adalah apa? Bid'ah. Siapa dulu? Ada atau tidak? Tentunya ulama yang kita anggap para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ada tidak yang mengatakan perbuatan Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf yang kita baca ini adalah bid'ah. Sekarang kita tanya dulu. Sebelum kita melanjutkan bid'ah hasanah. Nonton badan mas. Tidak ada ya sudah. Berarti ini bukan bid'ah. Selesai. Ya. Ya. Karena tidak ada ulama yang mengatakan itu bid'ah. Jenengan mau nasi ngonek-ake itu apa? Bid'ah. Ya. Di antara bukti itu bukan bid'ah. Satu. Ijma, kesepakatan para sahabat tentang bolehnya melakukan itu. Tidak ada seorang sahabat pun yang apa? Mengingkari. Dan ijma adalah dalil. Sesuatu yang dilakukan berdasarkan dalil berarti apa? Bukan bid'ah. Satu. ijma, itu kesepakatan kaum muslimin tentang diperbolehkannya apa? Ya, melakukan apa? Ya, tadi pembukuan Al-Qur'an. Yang kedua, Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk mengikuti khulafa'u ar-rasyidin. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa' apa? Ar-rasyidin. Ya. Sesudahku. Kita berarti berpegang teguh dengan jalannya khulafa'u ar-rasyidin. Utsman bin Affan khulafa'u ar-rasyidin bukan? Ya, khulafa'ur rasyidin. Saya nderek beliau dalam masalah ini. Nah, para bagaimana para sahabat semua juga nderek. Para tabi'in juga ikut. Ya, imam-imam semuanya ikut. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan seterusnya. Jadi bukan apa? Bid'ah. Karena kita justru mengikuti dawuhnya Rasul, perintahnya Rasul untuk mengikuti siapa? Khulafa'ur rasyidin. Kemudian yang ketiga, jenengan perlu tahu, di zaman Rasul SAW Al-Quran itu sudah dikumpulkan. Ya, sudah ditulis. Setiap ayat yang turun mesti ditulis. Rasulullah memanggil apa namanya? Pencatat wahyu beliau banyak. Ya, kalau ada ayat yang turun ditulis. Ya. Di dalam ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di apa? Ya, kulit, ada yang ditulis di nah, Subhanallah ketika itu belum ada kertas yang seperti saat ini. Nah, ya, dituliskan di media-media seperti itu. Nah, bahkan Rasulullah SAW melarang menulis hadis Rasulullah SAW dicampur dengan Al-Quran. Ya, Rasul mengatakan barang siapa atau Rasul mengatakan untuk menulis Al-Quran dan jangan menulis hadis Rasul. Maksudnya jangan ditulis dalam satu apa? Lembar. Jangan sampai tercampur Al-Quran dan apa? Hadis. Ya. Ya, ini di zaman Rasul sudah ada penulisan Al-Quran. Sehingga ketika Rasulullah SAW wafat, ya. Naam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengumpulkan ini semuanya yang ada. Ya. Ya. Baik. Rasulullah menulis untuk dibuang atau untuk dikumpulkan? Coba saya tanya. Ya. Rasulullah menulis yakni memerintahkan untuk ditulis untuk dibuang atau untuk dikumpulkan? Dikumpulkan jelas ya. Ya makanya Abu Bakar mengumpulkan ini semuanya. Nah, ya. Mengumpulkan. Baik, sehingga alhamdulillah tidak ada satupun yang apa? Hilang dari tulisan-tulisan tersebut. Ya. Dilanjutkan pada zaman Umar masih juga dikumpulkan. Ya, sampai di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengharuskan untuk kemudian dipindah tulisan yang sudah ada di dalam apa? Lembaran-lembaran tadi. Ya. Dan itu bukan bid'ah. Ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai apa? Bid'ah apa? Hasanah. Tidak bisa. Wabillahi taufiq. Kalau kita bicara bid'ah, semuanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Ya. Luar biasa. Ya. Syekh Abdul Qadir Jailani banyak ceritanya. Ya kan? Nah. Luar biasa kebid'ahan itu. Nah. Ya. Kitab apa? Manaqib. Yang biasa untuk acara apa? Manaqiban. Ya, manaqiban. Syekh Abdul Qadir Jailani. Ceritanya saja, isinya saja luar biasa. Khurafat, syirik, bid'ah. Kumpul semuanya dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Disebutkan pertama kali Syekh Abdul Qadir datang ke Baghdad. Ya. Saya lupa ceritanya, harusnya ada di buku ini. Nah, ya. Datang Syekh Abdul Qadir ke Baghdad ditemani dengan seseorang enggak ngerti kalau itu khabir. Siapa? Nabi Khidir masih hidup ketika itu. Nah, ya. Ternyata khabir. Ya, kemudian khabir mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, "Jenengan kalau kepingin jadi murid saya, manut saya." Ya. Kalau sampai mengingkari kita pisah sebagaimana pisahnya Nabi siapa? Musa alaihi salatu wasallam dengan khabir. Nah, ya. Ternyata luar biasa. Syekh Abdul Qadir lebih sabar daripada siapa? Nah, Nabi Musa. Nah. Karena bisa 3 tahun diperintahkan oleh Syekh Abdul Qadir, kamu di sini jangan pergi-pergi. Jadi ngadek di situ, duduk di situ selama 3 tahun. Kalau saya enggak lupa, nah mungkin ada perbedaan riwayat, coba dilihat di situ. Nah, enggak ada riwayat yang berbeda di situ. Lubabul Ma'ani dikatakan kalau enggak salah 3 tahun atau 30 tahun, coba dilihat. Nah, 3 tahun dong, guys. Saya ini. Ya, kalau enggak 3 tahun 30 tahun. Jadi subhanallah di situ. Ya. Ya. Kapan sholat jamaahnya? Ya, ya. Ya. Kapan wudunya? Di mana? Subhanallah, banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Ternyata kemudian ditiru oleh orang-orang Jawa, seperti itulah kemudian siapa namanya? Sunan Kalijogo. Ya. Ya, Joko Kali. Nah. Ngejar-ngejar Sunan Kudus enggak kena-kena. Wah, begitu dekat langsung jauh. Wah, ini luar biasa ilmunya Sunan Kudus. Nah. Ya, sampai akhirnya ya, kalau kamu ingin ilmunya seperti saya, tolong jagakan tongkat saya. Ditancepke tongkatnya Sunan Kudus. Saya lupa. Sunan Kudus atau yang lain, ditancepke konjogo tongkat. Nah. Ya. Lama dijogo itu, subhanallah. Nah. Sampai ceritanya lumutan. Ya, kan? Dan seterusnya. Nah. Ya. Ya. Apa ya, seperti itu dikatakan bid'ah apa? Hasanah. Nah. Nggak tahu di mana akal mereka. Nah. Ya. Intinya, ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan ya, betul. Ya. Kita dengan apa? Utopia. Ya. Siapa kemudian ini sama-sama ya. Ya. Lanjutkan apa ya? Yang pertemuan terakhir adzan dulu boleh kalau nanti kita lanjutkan sedikit. Ini tadi mau tak terangkan tapi saya khawatir waktunya tidak sampai. Atau Bapak Isha tambah sedikit. Sampai ya. Nah. Ya. Baik, saya sebutkan sedikit saja. Nah. Nyantak lah ya nah, waktunya. Iya. Iya. Baik, nah. Bid'ah itu diterang oleh Imam Syatibi dan yang lainnya ada dua macam ya. Ya, ada bid'ah hakikiyah seingat saya. Hakikiyah dan iwawiyah. Nah, ini yang seringkali ini bisa menjawab syubhat. Hakikiyah, hakiki artinya betul-betul tidak ada bentuk yang seperti itu. Betul-betul tidak ada bentuk yang seperti itu yang pernah diajarkan oleh siapa? Rasul. Hakiki betul. Ya, contohnya tadilah. Manakiban. Tidak pernah di zaman Rasul itu ada apa namanya? Manakiban, bentuk yang seperti itu. Cerita-ceritanya. Tidak mungkin ada di zaman Rasul itu. Wong Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Ulama yang hidup abad yang ke-6. Ya, 500 sekian. Ya. Baik. Wabillahi taufik. Ini betul-betul apa? Ya, hakiki. Ya. Betul-betul tidak ada di zaman Rasul. Ya. Adapun iwafi, yakni amalan ibadah ini sebenarnya ada, ya, ada. Tapi ada kebid'ahan yang masuk ke dalamnya terkait dengan sebab, ya, kaifiyah. Ini tata cara, jenis, baik tempat, ukuran atau ukuran, tempat dan waktu, baik. Jadi amalan ibadah itu sebenarnya sudah ada. Sholat misalnya. Ada sholat itu. Ya. Tapi kebid'ahannya bisa jadi dari sisi sebabnya, atau tata caranya, atau jenisnya, ukurannya, tempatnya, atau apa? Waktu. Ya. Contohnya tadi, zikir La ilaha illallah. Ini zikir yang masyru' atau bukan masyru'? Masyru' ya. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tahlil, kalimat zikir. Ya. Tapi kalau dibuat tata cara tertentu. Nah, tadi. Nah. Tata cara tertentu, harus dengan gedek. Ya. Ya. Jadi apa? Bid'ah. Bid'ahnya apa? Ibawiyah. Ya. aslinya ada la ilaha illallah itu, zikir la ilaha illallah ada, tapi gara-gara dengan tata cara ini, nah, jadi apa? Bid'ah. Okay. Kalau hakikiyah ini betul-betul tidak ada, sepertinya seperti misalnya sholawat nariyah misalnya, contoh lagi, ini tidak ada sholawat nariyah zaman dulu. Ya. Yeah. Dalam? Napa niku? Oh, ngeten nggih. Iya, sawin nggih. Iya. Jadi kaifiahnya misalnya ya. Atau mungkin ukurannya sudah saya tambahi satu lagi, ukuran. Nanti suatu saat kita bahas ini secara khusus ya. Ukuran. Misalnya melempar jumroh. Ya. Itu sudah ada ukuran batu. Ya. Segini paling enggak ini. Seukuran nih. Apa namanya, ruas jari ini lah. Untuk lempar apa? Jumroh. Tapi ada yang kurang marem. Ya. Pakai batu sebesar itu. Ya kan, batu. Ya kan. Ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sandal. Tapi bid'ah bukan? Bid'ah. Acaranya betul melempar apa? Jumroh. Sebenarnya ukurannya sudah ditetapkan. Makanya Rasul ketika itu memegang kerikil. Amsala hadza farmu. Dengan batu-batu yang seperti ini kalian lempar. Wa iyyakum wal ghulu, jangan kalian berlebih-lebihan. Nah. Ya. Jadi berubah dalam jenis apa? Ukuran ya. Nah, bid'ah ini lah ya. Baik. Ini yang dimaksud ibu fiyana ya. Sehingga kadang ada orang yang kalau dinasihati, "Pak, jangan melakukan bid'ah. Bid'ah wong nyong zikir." Nah, korentuk. Nah. Ya bukan masalah zikirnya, zikirnya betul tapi tata caranya misalnya salah. Ukurannya salah, ya ya. Waktunya tidak pas, ya. Sholat duhur misalnya sebelum waktunya ya bid'ah, tidak sah sholatnya. Menyembelih kambing sebelum apa? Sholat apa? Id juga bid'ah, tidak sah. Wallahu a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.